Sudah engkau lepas dari pelukanku, hati gelisah selalu. Mengapa terjadi saat perpisahan, pergi dan takkan kembali? Aku coba jua untuk melupakan semua kenangan silam. Yang lain entah bagaimana kelak kan jadinya hidup tanpa kasih mesra. Bukan tentu juga walau penuh duka, cintamu kepada yang lain. Entah bagaimana kelak kan jadinya hidup tanpa kasih mesra.